Afan izin bertanya, jika orang tua sudah meninggal keduanya, ya, jika orang tua sudah meninggal keduanya, ketika pembagian warisan, apakah anak dari anak laki-laki, yakni ayah anak tadi yang sudah meninggal, sebelum orang tuanya meninggal dapat warisan? Kalau dapat, berapa pembagiannya? Kalau sebelum orang tuanya meninggal, maka dia tidak dapat. Justru harta ayahnya tadi yang diberikan pada bapaknya. Paham ya? Anak laki-laki, ini gimana tadi? Anak dari anak laki-laki, yeah, ayah tadi yang sudah meninggal sebelum orang tuanya. Kalau meninggal sebelum orang tuanya, maka harta si anak yang diwariskan ke bapak. Bukan hartanya bapak diwariskan ke anak. Barakallahu fikum.